kalau sepo lah. Gak apa-apa aku mau coba pokoknya aku belum nyanyi jadar. Oke. Ya, amin. Ayo rek, pokoknya selamat. Ayu kola sepo. Nagunge pangapunten mbok menawi tak salah luput kula manungsa biasa kesempurnaan milik Gusti ingkang Maha Agung. Rumangsa ingsun lagu nista ngayawara kelawan maka hawa tur angkara senaja cetan gentayangan tan sanggawe rupeto hingga pupuse jaman amatek isun ngirep geni wisa murko memperharta ning poncok betules sing menoh dina barang sing kawalasan ingkang paring kang mulya sang hang jati pangeran jiwa kalbu samudra bebeti yang laku tumuju dateng Gusti dengan amur bodu mati manunggaling kawula Gusti getek ati bakar gumati mugi ingsun anugrahi Gusti kang Maha Agung paring ngono rayu slamet wong sak pasuruan. Dulur-dulur kula sedaya nyuwunata nyunagunge pangapunten niki hiburan senes taurat paringono rejeki ingkang barokah sebab biar isep madu sarine perwito maneka warna padha mbangun praja sampurna sangkala tindha muska kalin batu nyata sika kisahe jang merdeka rumaya adat dutya pusaka kali musata yakti tapi mustika sadroning jiwa raka beca mulya mas kita ditoyo bahwa leksana biar maring sikra ampun sepuh wutu tanggeno isi penilu kakak bunga sepringa dadar ing waya-waya Kristo tata sembata wirata kata suwun kawita lalo sepo aman dulur eling sapa gawa kleta. Sapa ning gawa apik bakal dibales apik barek sing gawe urip. Sapa ning gawa elek bakal dibales elek barek sing gawe urip. Ora ana critane manungsa mati. Ora ana critane tandur suket cukul alang-alang, nandur alang-alang cukul pari. Pamuti engsun sati warita linuhun sekara konto arum surabupa gumarun gumilah niat engsun andi teng sabdo leluhur kita sanghan yang aku rebesin tresno tondo luwek rasa-rasane ngati tek daya tetep nang suci wis raja pamantra kondang dadi pepadang pawali sang yang wenang nana dawa jawata tali sedika bahwana prasetyo sang tira ing sato asmara laya sarireto kala sepo wisata ing kekono dateng kisir sewu warsa aman ngene cak lek gak aman iki aku dibuyarno ya sakno sing duwe gawe kadung bayar rake kadung bayar lara.